Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman kathira amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan biidznillah pelajaran kita dari pembacaan kitab Tahdhirus Sajid min Ittikhadil Quburi Masajid karya Imam Al-Albani rahimahullah. Masih dalam menyebutkan beberapa contoh dari syubhat kuburiyin, orang-orang yang melegalkan dan membolehkan untuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah atau membangun masjid di sekitar atau di samping kuburan. Telah kita sebutkan di antara syubhat kerancuan mereka, dan ini termasuk syubhat yang terbesar, adalah ketika kita menyaksikan ya, kaum muslimin di Masjid Nabawi itu telah dilihat, disaksikan bahwa di area Masjid Nabawi ya, sampai sekarang ini nampak terlihat kuburan Nabi, sehingga sebagian mereka mengatakan bahwa ini menunjukkan boleh ya mendirikan atau membangun masjid di atas kuburan atau di samping kuburan. Maka di antara jawaban yang telah kita bawakan pada pertemuan sebelumnya, bahwa status dan kedudukan atau posisi kuburan Nabi telah ma'ruf dan ma'lum, yakni di rumah istri Nabi, di rumah beliau, di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, dikubur secara tersembunyi, dan itu sebagai wasiat Nabi, ya, karena adanya kekhawatiran akan dikeramatkannya kuburan beliau sebagai berhala, sebagai tempat perayaan atau sebagai wathanan yu'bad, ya, yang diibadahi, yang disembah, yang dimintai berkah oleh kaum muslimin, sehingga kuburan beliau disembunyikan, ya, bukan di Masjid Nabawi tapi di rumah Nabi, yang kebetulan ketika itu rumah beliau beserta dengan istri-istri beliau itu di samping Masjid Nabawi. Yang kemudian masa berlalu, ya, di masa kekhilafahan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, terjadi perluasan dan perlebaran renovasi Masjid Nabawi, dan itu pun tidak mengarah kepada kuburan Nabi, ya, sehingga tidak memasukkan rumah-rumah istri-istri Nabi. Namun terjadinya perluasan dan renovasi Masjid Nabawi yang menyebabkan masuknya kuburan Nabi ke area masjid adalah di masa kekhilafahan Al-Walid bin Abdul Malik rahimahullah, di masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik. Nah, yang kemudian menyebabkan masuknya kuburan beliau ke dalam area Masjid Nabawi. Ya, sehingga nampak jelas di sini bahwa terjadinya ya peristiwa masuknya kuburan Nabi ke dalam area Masjid Nabawi itu setelah ya para sahabat yang tinggal di Madinah sudah meninggal dan sudah wafat, sehingga tidak ada seorang pun dari kalangan para sahabat yang mengetahui dan menyaksikan ya peristiwa itu. terutama yang ada atau yang tinggal ya dan mukim di kota Madinah ketika itu. Oleh karena itu tidak benar ya anggapan dan klaim yang menyatakan bahwa perluasan Masjid Nabawi yang kemudian memasukkan kuburan Nabi itu sudah terjadi di masa Utsman bin Affan menjadi khalifah. Maka ini tidak benar. Justru realita dan sejarah menunjukkan bahwa perluasan telah terjadi, renovasi ya, telah terjadi ya, terhadap Masjid Nabawi. Hanya saja perluasan tersebut tidak mengarah kepada kuburan Nabi ya, sampai selesai masa kekhilafahan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kondisinya seperti itu sampai kepada pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik rahimahullah. Nah, demikian pula sebagian mengklaim bahwa tidak ada seorang pun dari kalangan para ulama yang hidup di masa itu yang mengingkari ya keputusan itu. Sehingga tidak adanya pengingkaran dari kalangan para ulama di masa itu, di masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, ya menunjukkan bolehnya. Ya menunjukkan kata mereka bolehnya. Ya. Lalu kenapa kalian mengingkari? Ya bahkan melarang untuk membangun masjid di sekitar kuburan. Sementara mereka para ulama tidak mengingkari. Ya, maka kita mengatakan bahwa ini juga tidak tepat dan tidak benar untuk menyatakan bahwa tidak ada satupun dari para ulama yang hidup di masa itu yang diketahui mengingkari perbuatan itu, mengingkari keputusan itu. Ini butuh kepada bukti dan dalil. Ya, membutuhkan bukti dan dalil. Kenapa? Ya, karena hadis-hadis yang datang dari Nabi yang menjelaskan ataupun menerangkan tentang haramnya membangun masjid di sekitar kuburan atau di atas kuburan, ini banyak. Bahkan mutawatir. Ya. Dan ini diriwayatkan oleh para ulama ketika itu. Ya. Sehingga tentang larangan membangun masjid di atas kuburan ini ma'ruf. Sudah sangat amat dikenal di kalangan para ulama. Demikian pula tentang hukumnya. Ya, sehingga ya, ketika hal yang seperti ini telah menjadi ilmu yang sudah disepakati oleh para ulama tentang hukumnya, tentang tidak bolehnya. Ya. Sementara ketika ada penyisihan, ya, ada keputusan atau perbuatan yang melisihi hadis Nabi, ya, sangat memungkinkan untuk terjadi, ya, maka ini tidak bisa divonis. Ya, tidak bisa langsung dipastikan bahwa para ulama tidak ada yang mengingkari. Ya, dalam kondisi ilmu ini, maklumat ini sudah ma'ruf. Ya, disepakati oleh para ulama. Nah, oleh karena itu, barakallahu fikum, ya, pernyataan tadi ya, yang menyatakan bahwa tidak ada satupun dari para ulama yang mengingkari keputusan itu, maka ini sejatinya adalah celaan. Ya, celaan dan ta'an yang terhadap para ulama ya, yang hidup di masa itu. Oleh karena itu kata Imam Al-Albani rahimahullah, wal haqiqah anna qawlahum hadha yatadammanu ta'nan zahiran law kanu ya'lamun fi jami'i salaf. Hakikatnya bahwa pernyataan mereka ya, yang menyatakan bahwa tidak ada seorang pun dari para ulama yang mengingkari keputusan itu, ini terkandung di dalamnya celaan yang sangat nampak, yang sangat jelas ya, terhadap seluruh para ulama salaf apabila mereka memahami dan mengetahui. Lianna idkhal al-qabri ila al-masjid munkarun zahir inda kulli man 'alima bitilkal ahadits al-mutaqaddimah wa bima'aniha. Karena Ya, terkait dengan hukum memasukkan kuburan ke dalam masjid, ini kemungkaran yang sangat amat gamblang, sangat amat jelas bagi siapa saja yang mengetahui ya tentang hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah itu yang datang dari Nabi. Sehingga wa minal muhal an nansiba ila jami'i salafi jahlahum bidzalik, sehingga suatu hal yang mustahil untuk kita menyandarkan dan menisbahkan kepada seluruh ulama salaf terhadap ya hukum ini, dianggap mereka tidak mengetahui tentang hukumnya. Ya, fahum au alal aqal ya ba'dhum ya'lamu dhalika yaqinan, maka mereka para ulama salaf atau minimal sebagian mereka mengetahui tentang hukumnya secara meyakinkan. Wa idza kana al-amru kadhalik fala budda min al-qawl bi annahum ankaru dhalik, ya maka apabila demikian ya perkaranya bahwa mereka para ulama salaf mengetahui tentang hukumnya karena hadis-hadisnya sangat jelas dan gamblang, ya bukan hadis-hadis yang samar-samar ya, tapi sangat jelas maknanya, ya sekedar dibaca langsung faham apa maksud dan hukumnya, maka satu keharusan untuk kita menyatakan bahwa ulama salaf mereka mengingkari keputusan itu. Ya, walau lam naqif fihi ala nas, meskipun kita tidak mengetahui adanya satu riwayat yang menunjukkan pengingkaran mereka terhadap keputusan tersebut. Li'anna tarikh lam yahfadz lana kullama waqa', karena sejarah ya, dalam sejarah Islam ini tidaklah meriwayatkan seluruh apa yang terjadi di masa yang lampau. Ya kan, banyak peristiwa yang kita tidak tahu ya tentang kejadiannya, rinciannya, tahun berapa, siapa pelakunya, di mana, ya apa yang terjadi. Tidak semua peristiwa kita tahu ya dan tertuliskan di dalam sejarah Islam. Ya fa kaifa yuqal innahum lam yunkiru dzalik, sehingga bagaimana mungkin ya kita mengatakan, kita menetapkan dan memastikan bahwa mereka ulama salaf tidak mengingkari keputusan tersebut. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, wa qad dzakara Abu Zaid Umar ibn Syabat an-Numairi fi kitab al-akhbar al-Madinah, disebutkan oleh Abu Zaid Umar an-Numairi rahimahullah dalam kitab Akhbar al-Madinah, Madinah ar-Rasul an asyakhihi amman hadatsu anhu, ya dari guru-guru beliau, ya dari para ulama yang menyampaikan ya tentang peristiwa ya pemugaran ataupun renovasi Masjid Nabawi. Anna Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah lama kana naiban lil walid ala al-Madinah fi sanati 91 hadama al-masjid wa banahu fil hijarati mankusha wa amila shaqfahu bisaj wa ma al-zahab وهدم حجرات أو حجرات أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فدخلها في المسجد وأدخل القبر فيه. Bahwa Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah tatkala menjadi wakil ya dari Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik rahimahullah untuk memerintah di kota Madinah pada tahun 91 Hijriah, maka beliau pun meruntuhkan Masjid Nabawi, ya, yakni merenovasinya, kemudian membangunnya kembali, ya, dengan bebatuan yang dipahat, ya, yang diukir, kemudian juga membuatkan atap, ya, dari kayu, ya, dan air dari emas, ya, lalu memugar ataupun merenovasi, ya, meruntuhkan kamar ataupun bilik-bilik istri-istri Nabi yang masih ada ketika itu, lalu memasukkannya ke dalam area Masjid Nabawi dan memasukkan kuburan Nabi ke dalam area masjid. Nah, kemudian kata beliau, yatabayyanu lana mimma aradnahu anna al-qabr asy-syarifa inma udkhila ila al-masjid an-nabawi hina lam yakun fil madinati ahadun min as-sahabati. Jelas bagi kita bahwa dari apa yang sudah kami paparkan sebelumnya, bahwa kuburan Nabi sesungguhnya dimasukkan ke dalam area Masjid Nabawi tatkala di kota Madinah ketika itu tidak ada seorang pun dari kalangan para sahabat yang masih hidup. Wa anna dzalika kana ala khilafati gharadhihim alladhi ramau ilaihi hina dafanuhu fi hujratihi alaihi salatu wassalam. Ya, dan ini menyisihi apa yang telah menjadi tujuan mereka, yang mana mereka menuduh ya bahwa para sahabat ya ada ketika itu tatkala mereka menguburkan ya Rasulullah di salah satu kamar dari kamar-kamar istri-istri Nabi. Fala yajuzu li muslimin ba'da an arafa hadhil haqiqata an yahtajja bima waqa'a ba'da sahabati, sehingga tidak boleh bagi seorang muslim setelah mengetahui tentang hakikat dari peristiwa tersebut untuk mereka berhujjah ya dengan kejadian ataupun peristiwa yang terjadi setelah masa para sahabat. Ya, artinya ketika sudah ya selesai generasi para sahabat ya sudah wafat, ya tidak ada yang menyaksikan peristiwa itu, kemudian terjadi apa yang terjadi, ya maka ini bukan hujjah. Ya, apa yang diamalkan oleh sebagian kaum muslimin setelah generasi para sahabat itu bukan hujjah. Terlebih apa yang mereka amalkan itu menyisihi hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Li'anna mukhalifun lil ahaditsis sahihati wa ma fahima sahabati. Naam, min wala immati minha kama sabaqa bayanuh. Karena hal itu menyisihi hadis-hadis yang sahih yang datang dari Nabi, demikian pula pemahaman para sahabat dan para ulama. Wa mukhalifun aydan li sani'i Umar wa Utsman hina wassa'al masjida wa lam yudkhil al qabra fihi. Dan hal itu telah menyisihi apa yang telah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab, demikian pula Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhuma tatkala keduanya menjadi khalifah melakukan perluasan Masjid Nabawi dan mereka ya ataupun beliau berdua tidak memasukkan kuburan Nabi ke dalam area Masjid Nabawi. Ya. Nah, artinya terjadi perluasan, ya terjadi renovasi, hanya saja perluasan itu ke arah yang lain. Ya, tidak menyebabkan masuknya kuburan Nabi ke dalam area Masjid Nabawi. Wa li hadha naqta' bi khata'i ma fa'alahu Al-Walid ibn Abdul Malik afallahu anhu. Wala in kana muttarran ila tawsi'il masjid fa innahu kana bi istita'atihi ay wasi'ahu min al-jihatil ukhra duna yata'arrada lil hujratish syarifah. Oleh karena itu dari sini kita memastikan akan salah dan kelirunya apa yang telah dilakukan oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik afallahu an ya, yang melakukan perluasan Masjid Nabawi yang menyebabkan masuknya kuburan Nabi ke dalam area Masjid Nabawi. Ya, meskipun ketika itu memang suatu hal yang mendesak ya untuk melakukan perluasan terhadap Masjid Nabawi, ya namun tentunya beliau sangat mampu untuk melakukan perluasan tersebut ke arah yang lain ya tanpa memasukkan kuburan Nabi yang ada di dalam ya kamar beliau, rumah beliau, ke dalam area Masjid Nabawi. Waqad asyara Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an ila hadha naw' min al-khata hina qama huwa radhiyallahu an bi tawsi'il masjid min al-jihat al-ukhra wa lam yata'arrad lil hujrah. Ya, dan hal ini telah diisyaratkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an ya bahwa ini satu kesalahan, yaitu memasukkan kuburan Nabi ke dalam Masjid Nabawi termasuk kesalahan. Ya, apa buktinya? Tatkala beliau berdiri ya ataupun tatkala beliau melakukan perluasan dan renovasi Masjid Nabawi ke arah yang lain dan tidak memasukkan kuburan Nabi ke dalam Masjid Nabawi. Ya, dan bahkan beliau mengatakan innahu la sabila ilaiha. Ya, tidak ada jalan, tidak ada alasan untuk melakukan renovasi perluasan Masjid Nabawi sehingga menyebabkan masuknya kuburan Nabi ke dalam masjid. Enggak ada alasan. Ya, enggak ada uzur. Ya. Nah, artinya terjadi perluasan namun ke arah yang lain. Wa asyara radhiyallahu ta'ala an ila al-mahdzur alladhi yataraqqabu min jira'i hadmiha wa dhammiha ila al-masjid, sehingga beliau Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an mengisyaratkan tentang perkara yang dilarang tersebut, ya. Perkara yang terlarang tersebut. Ya, sehingga beliau pun berhati-hati, ya, dari merenovasi dan memasukkan kuburan Nabi ke dalam Masjid Nabawi. Nah, sehingga beliau mengantisipasi, ya, berhati-hati untuk tidak memasukkan kuburan Nabi ke dalam area Masjid Nabawi. Wa ma hadhil mukhalafati sharihati lil ahli mutaqaddimati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, maka mukhalafah syariah ini yang sangat jelas terhadap hadis-hadis yang sahih yang telah kita sebutkan sebelumnya, demikian pula menyisihi sunnah para sahabat, ya. Fa innal mukhalifina lamma adkhalul qabra an-nabawi fil masjidish syarifi ihtatu lil amri syai'an ma. Ya, mereka pihak-pihak yang menyisihi hadis Nabi, demikian pula sunnah para sahabat tadi, tatkala memasukkan kuburan Nabi ke dalam Masjid Nabawi, itu mereka melakukan langkah antisipasi dan melakukan upaya yang sangat hati-hati. Fahawalu taqlilal mukhalafati ma amkanahum, sehingga mereka berusaha untuk mengurangi resiko, mengurangi penyisihan terhadap hadis tersebut, ya, selama memungkinkan bagi mereka. Nah, sebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, walamah tajatis sahabatu wa tabi'un ila ziyadati fi masjidir rasulillah alaih salatu wassalam hina kathural muslimun وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه. Ya, maka tatkala para sahabat membutuhkan, demikian pula para tabi'in, untuk melakukan perluasan terhadap Masjid Nabawi ketika kaum muslimin jumlah mereka bertambah banyak, ya, maka semakin melebar perluasan Masjid Nabawi sehingga menyebabkan masuknya rumah-rumah istri-istri Nabi ke dalam area Masjid Nabawi. Wa minha hujratu Aisyah radhiyallahu taala anha madfanu Rasulillah alaihi salatu wassalam wa sahibaihi Abi Bakar wa Umar radhiyallahu taala anhuma banau 'ala al-qabri hitanan murtafi'atan mustadiratan hawlahu li alla yadhhara fil masjid. Ya, maka termasuk pula, ya, bilik atau rumah ataupun kamar Aisyah, tempat Rasulullah dikebumikan, tempat Nabi dikuburkan, sekaligus dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Maka mereka para sahabat, ya, membangun, ya, dinding, ya, membangun dinding yang tinggi mengelilingi kuburan-kuburan tersebut, ya. Nah, agar supaya kuburan itu tidak nampak berada di dalam masjid, begitu. Sehingga dibuat, ya, dinding, dibangun dinding yang tinggi keliling sehingga menutupi kuburan Nabi dan dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar dari pandangan manusia. Ya. Nah, sehingga ketika itu sudah dilindungi, sudah ditutupi, ya, sebagaimana pesan Nabi ketika itu. Fayusalli ilaihi al-awam wa yu'addi ila al-mahdzur. Ya, maka tatkala kaum muslimin, ya, masyarakat kaum muslimin yang awam, yang mereka jauh dari ilmu, ya, mereka sebagian salat menghadap kuburan Nabi, ya, sehingga menyebabkan mereka jatuh dalam perkara yang diharamkan, yang dilarang. Summa banu hijdarain min ruknair qabri shimalain وحرفوهما حتى التقيا حتى لا يتمكن يا احد من استقبال القبر. Maka tatkala sebagian kaum muslimin, justru sebagian mereka masih tetap saja sholat menghadap kuburan Nabi, sehingga dikhawatirkan mereka jatuh dalam perkara yang haram, padahal sudah didinding, dibangun dinding yang tinggi, keliling tetap masih ada oknum yang sholat menghadap kuburan. Ya, maka kaum muslimin ketika itu membangun dua dinding yang berada di sudut ya utara kuburan, kemudian dimiringkan sampai bertemu, sehingga tidak mungkinkan bagi siapapun dari kaum muslimin untuk sholat menghadap kuburan. Jadi betul-betul didesain ya kaum muslimin tidak bisa sholat menghadap kuburan. Luar biasa upaya ya para ulama untuk menjauhkan kaum muslimin dari mara bahaya, dari ya praktek-praktek kesyirikan yang sangat mungkin terjadi. Ya. Demikian pula dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah dalam Fathul Bari, dari Al-Imam Qurtubi rahimahullah dalam Kawakib, sebutkan pula oleh Ibnu Taimiyah di dalam Al-Jawabul Bahir. Kata beliau, "An al-hujrata lamma udkhilat ila al-masjid sadda babaha aw sudda babuha wa buniya 'alayha ha'itun akhar siyanatan lahu alayhi as-salatu was-salam ayutakhadha baituhu 'idan wa qabruhu watanan." Tatkala kamar Rasulullah ya yang berisikan kuburan beliau dimasukkan ke dalam area Masjid Nabawi, maka pintunya ditutup ya, dikunci mati sudah ya, tidak ada akses masuk. Kemudian dibangun satu dinding dalam rangka memelihara dan menjaga agar supaya rumah beliau tidak dijadikan sebagai tempat perayaan dan kuburan beliau tidak dijadikan sebagai berhala yang disembah oleh kaum muslimin ya. Qultu, kata Imam Al-Albani rahimahullah, "Wa mimma yusafu lahu anna hadzal bina qad buniya alayhi mundu qurun illam yakun qad uzil tilkal qubbatul hadra al-aliyah." Sungguh disayangkan bahwa bangunan ini telah dibangun sekian abad yang silam, apabila ya tidak dihilangkan kubah hijau yang tinggi yang ada di atas ya bangunan tersebut. "Uhiyata al-qabru syarifu binawafid al-nuhasiyah wa zakharifi wa sujuf wa ghiri dhalika mimma la yardahu sahib al-qabri nafsuh alaihi salatu wassalam." Demikian pula kuburan beliau yang mulia telah dikelilingi dengan jendela-jendela yang terbuat dari tembaga ataupun kuningan, demikian pula dekorasi dan hiasannya, tambah lagi tirai-tirainya ya, korden-kordennya, kain-kain penutupnya dan yang lainnya ya, yang ini semuanya tidak diridhai oleh Rasulullah sendiri ya. "Bal qad ra'aitu hina zurtul masjid an-nabawi al-karim wa tasharraftu bisalami alayhi alayhi salatu wassalam sanata 68 ba'da 300 wal alf min al-hijrati an-nabawiyah رأيت في أسفل حائط القبر شمالي محرابا صغيرا ووراءه يا سدة مرتفعة عن أرض المسجد قليلا." Maka sungguh aku telah melihat tatkala aku ziarah ke kuburan ataupun ziarah ke Masjid Nabawi, dan aku pun ya menyampaikan salam ya ketika itu berkunjung dan ziarah ya ke kuburan beliau alaihissalatu wassalam pada tahun 1368 Hijriah, dan sungguh aku telah melihat di bawah dinding kuburan Nabi ya di sisi utara ada mihrab, kamar kecil ya, yang di belakangnya ada tirai tinggi yang dipasang ya, terangkat begitu dari lantai masjid sedikit, isyaratan ila anna hadza makanun khasun lis-shalah wara al-qabri, yang mengisyaratkan bahwa ini merupakan tempat yang khusus digunakan oleh sebagian orang untuk sholat meskipun di belakang kuburan. Subhanallah. Ya, sudah dibuat dinding kuburan, tambah lagi dua dinding pemisah, dinding masjid dan dinding yang memisahkan dinding kuburan dan dinding masjid, jadi tiga lapis dindingnya, masih tetap saja adanya oknum-oknum yang mereka tidak mengindahkan isyarat ini. Ya, tidak mengindahkan peringatan ini, sehingga sebagian mereka membuat tempat khusus meskipun di belakang kuburan untuk melakukan salat. Fa'ajabtu hina idzin kaifa dhallat hadhihi dhahiratul wathaniyah qa'imatun. Ya. Qa'imatan hatta fi ahdi daulati tauhid. Sehingga aku pun heran ketika itu. Ya, bagaimana mungkin fenomena dan pemandangan seperti ini terjadi? Ya, di masa pemerintahan Daulatul Tauhid, ya, Daulatul Saudiyah. Naam, yang demikian perhatian ya dalam ya menjaga dan memelihara kaum muslimin agar mereka tidak terjatuh dalam praktek-praktek kesyirikan. Aqul, terakhir kata beliau, hadza ma'al i'tiraf bi annani lam ara ahadan ya'ti dzalikal makan lis-salati fi. Aku sampaikan di sini bahwa aku mengetahui bahwa aku tidak melihat seorang pun mendatangi tempat tersebut untuk sholat di dalamnya. Sholat di kamar kecil tadi yang beliau kisahkan. Lishiddatil muraqabati min qibalil hurrasil muwakkalin ala man'in nasi min ayyatu bima yukhalifu syar'a indal qabri syarif. Dikarenakan penjagaan yang ketat. Ya, dari khurrasnya, ya para penjaga, ya sipir ataupun polisi yang berjaga-jaga di sekitar kuburan, yang senantiasa mencegah dan melarang ya kaum muslimin agar mereka tidak mendatangi tempat tersebut melakukan hal-hal yang melisih syariat. Ya fahada mima ya tushkaru alaihi daulatus Saudiyah, sehingga hal ini tentunya satu hal yang disyukuri telah dilakukan, telah ditempuh oleh pemerintah Saudi Arabia. Walakin hadza la yakfi wa la yashfi, hanya saja yang seperti ini tidak cukup dan tidaklah mengobati. Ya waqad kuntu qultu mundu thalathi sanawat fi kitab ahkamil janaiz wa bid'aiha, dan aku telah menyampaikan hal ini 3 tahun ya, sejak 3 tahun yang lalu sejak ditulisnya kitab ini ya, dalam kitab beliau yang lain yaitu ahkamul janaiz. Ya, maka kata beliau menukilkan dari kitab Ahkamul Janais, fal wajibu ar-ruju' bil masjidin nabawi ila ahdihi sabiq. Maka yang wajib adalah mengembalikan kondisi ya Masjid Nabawi seperti dahulu awal kali dibangun, yaitu tidak memasukkan ya kuburan Nabi ke dalam area Masjid Nabawi. Wa dzalikal bil fasli bainahu wa bainal qabrin nabawi bihaitin, yaitu dengan cara memisahkan antara ya Masjid Nabawi dengan ya kuburan Nabi ya, berupa dinding ya yumtaddu minasyimal ilal janub, yaitu yang dibentangkan dinding tersebut dari arah utara sampai arah selatan ya, bihaiz anna dakhila ilal masjid la yura fihi ay mukhalafatin la tardi muassisuhu alaihi salatu wassalam ya. Nah, di mana hal itu apabila ditempuh, maka apa yang ada di dalam kuburan, ya kuburan Nabi, tidak bisa dilihat, ya pelanggaran apapun yang tentunya itu tidak diridhai oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam. Nah, aqidu anna hadza minal wajib ala daulati Saudiyah, sehingga aku meyakini bahwa hal ini termasuk kewajiban dari pemerintah Saudi Arabia. Wahyad daulatul lati qamat ala tauhid haqqan. Ya, di mana pemerintah Saudi Arabia ini termasuk pemerintahan yang senantiasa menjalankan prinsip-prinsip tauhid secara hakiki. Waqad sami'na annaha amarat bi tasyi'il masjid mujaddadan. Ya, di mana kami telah mendengar bahwa pemerintah Arab Saudi ya telah memerintahkan untuk melakukan perluasan dan renovasi Masjid Nabawi secara kontinu. Fala'allaha tadabanna iqtirahaha hadza, barangkali ya proyek tersebut itu juga ikut apa namanya memasukkan usulan-usulan kami tadi ya, wa taj'alu ziyadata minal jihatil gharbiyyah wa ghairiha, sehingga memasukkan tambahan wilayah Masjid Nabawi dari arah barat dan yang lainnya ya, wa tusaddu bidzalika an-naqs alladhi sayusibu sa'at al-masjid idza nufida al-ihtirah, na'am, atau idza nafada al-ihtirah, dan menutup kekurangan tadi yang menyebabkan perluasan Masjid Nabawi ya ke arah yang lain apabila usulan tersebut bisa diwujudkan. Naam, arju an yatahaq ayuhaqqiqallahu dzalika ala yadiha wa min aula bidzalika minha, ya, dan kami berharap Allah Azza wa Jalla bisa wujudkan ya usulan kami itu, keinginan kami agar supaya kondisi Masjid Nabawi seperti dahulu ya, dengan perantara dan sebab pemerintah Arab Saudi, yang tentunya ini bisa lebih mengurangi resiko terjatuhnya kaum muslimin pada praktek-praktek kesyirikan. Demikian yang boleh sampaikan dari jawaban dari syubhat yang kedua ya, terkait dengan mereka yang membolehkan membangun masjid di sekitar kuburan dengan dalih kondisi Masjid Nabawi yang di dalamnya ada kuburan Nabi, maka apa yang boleh sebutkan tentunya mencukupi ya dan mewakili, sehingga ini tentunya sebagai bantahan dan klarifikasi bahwa hal itu ya tidak benar dan bukan sebagai dalil ya. Wallahu ta'ala alim bisawab. Sampai di sini insyaallah apa yang bisa kita sebutkan dilanjutkan pada kajian yang akan datang bismillah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.